Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-8 halaman 41. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang pelajaran ini, yaitu pelajaran ke-8. Pembahasannya ialah jumlah ismiyah dengan mubtada berupa mudhaf. Di sini disebutkan bahwa mudhaf ilaih dapat dijadikan sebagai mubtada pada jumlah ismiyah. Dan ketika dijadikan sebagai jumlah ismiyah atau dijadikan sebagai mubtada, maka dibutuhkan khabar. Dan sudah kita pelajari juga bahwa apabila mubtada itu mudzakkar, maka khabarnya pun harus mudzakkar. Dan jika mubtada itu mu'annath, maka khabarnya juga harus mu'annath. Dan ini bisa diterapkan pada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya, al-baytu kabirun. Rumah itu besar. Ini jumlah ismiyah mubtada khabar. Kemudian contoh berikutnya, baitut tabibi kabirun. Rumah dokter itu besar. Nah, ini contoh jumlah ismiyah mubtada-nya berupa susunan mudhaf, mudhafun ilaih. Baitut tabibi kabirun. Baitu sebagai mubtada dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian at-tabibi sebagai mudhafun ilaih. Nah, karena ada mubtada butuh khabar, khabarnya yaitu kalimat kabirun. Nah, ini sudah kemarin ya, sudah kita jelaskan. Taibar kalau fikum, sebelum masuk pada halaman berikutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bab ini, silahkan kalau ada. Nah, kita langsung baca halaman 42. Disebutkan beberapa contoh. Yang pertama, daftarut talibi jadidun. Dikul fallahi jamilun. Qalamu Muhammadin maksurun. Maktabut talibati nazifun. Baitut tabibati qaribun. Bab al-madrasati maftuhun. Ini contoh-contoh jumlah ismiyah mubtada-nya berupa mudhaf. Mubtada-nya berupa mudhaf. Susunan mudhafun ilaih. Pertama, daftaru at-talibi jadidun. Daftaru sebagai mubtada, sebagai mubtada, dan dia juga sebagai mudhaf. Kalau ada mudhaf berarti ada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya adalah at-talibi. Tadi daftar sebagai mubtada, maka butuh khabar. Khabarnya jadidun. Buku tulis pelajar itu baru. Demikian pula pada contoh-contoh yang setelahnya. Dikul fallahi jamilun. Diku mubtada. Dan dia sebagai mudhaf. Al-fallahi mudhafun ilaih. Jamilun sebagai khabarnya. Nah. Kita langsung masuk pada latihan 1. Latihan 1. Di sini disuruh menyebutkan khabar yang sesuai menggunakan kata yang ada dalam kurung. Ya, ini disuruh menerjemahkannya. Bagus apa bahasa Arabnya, kemudian itu dijadikan sebagai khabarnya. Taib, langsung saja dari kalamul mudarrisi al-akh Abu Abdullah Joko, silakan. Kalamul mudarrisi jamilun, pena ku tersebut bagus. Naam. Qalamul mudarrisi jamilun. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. Naam Ustaz. Bismillah. Maktabul mudarrisati qadimun. Meja guru perempuan itu lama. Naam, maktabul mudarrisati qadimun. Al-akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Sarirul waladi maksurun. Tempat tidur anak laki-laki itu patah. Nah, sarirul waladi maksurun. Al-akh Abu Syifa, silakan. Ustaz. Ya, sahnul ummi nadhifun. Naam, sahnul ummi nadhifun. Piring ibu bersih. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Miftahul baiti jadidun. Kunci rumah itu baru. Naam, miftahul baiti jadidun. Al-akh Imam, silakan. Sayyarati maftuhun. Naam, babu sayyarati maftuhun. Al-akh Aslam, silakan. Naam Ustaz. Baitul khayyatati ba'idun. Menjahit itu jauh. Naam. Baitul khayyatati ba'idun. Al-akh Abu Amzar, silakan. Naam Ustaz. Jaddu Salimin tabibun. Kakek Salim seorang dokter. Naam, ahsanta. Jaddu Salimin tabibun. Al-akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Rasulullah karimun. Naam, Rasulullah karimun. Al-akh Abu Salman Subang. Ammul binti Ammul binti mudarrisatun. Ammul binti mudarrisun. Naam, bukan mudarrisatun. Ammul binti mudarrisun. Paman anak perempuan itu adalah seorang guru. Taibar kalau fikum, latihan kedua. Sekarang dicari atau sebutkan mubtada'nya. Mubtada'nya. Yang mana mubtada' tersebut statusnya juga sebagai atau kedudukannya juga sebagai mudhaf. Taib. Nomor 1 Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Khidanul fallahi kabirun. Apa? Diulangi, afwan. Khisanul fallahi kabir. Kuda petani itu besar. Naam. Khisanul fallahi kabirun. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Maktabul ummi jadidun. Dapur ibu baru. Naam. Matbakhul ummi jadidun. Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Babud dukani maftuhun. Pintu toko itu terbuka. Naam, babud dukani maftuhun. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Mindilu yasirin wasihun. Sabut tangan yasir kotor. Naam, mindilu yasirin wasihun. Mindilu yasirin wasihun. Nah, Ustaz. Fadhol Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Faslul madrasati wasi'un. Faslul madrasati wasi'un. Naam, fadhol berikutnya. Al-Akh Imam, silakan. Mudarrisati maksurun. Coba diulangi. Qalamul mudarrisati maksurun. Naam. Qalamul mudarrisati maksurun. Al-Akh Abu Amzar, silakan. Naam, Ustaz. Baitul mudiri qoribun. Rumah kepala sekolah itu dekat. Naam, baitul mudiri qoribun. Al-Akh Yunus, silakan. Berikutnya. Naam, Ustaz. Hisanu sa'idin sagirun. Hisanu sa'idin sagirun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang. Haqibatul binti jamilun. Apa tadi? Haqibatul binti. Haqibatul binti jamilun. Naam. Haqibatul binti jamilun. Kurang tepat ya. Ada kesalahan. Mana? Haqibatul binti jamilatun. Taib. Itu akhirnya berubah. Labas betul contohnya. Haqibatul binti jamilatun. Tapi merubah jamilunnya. Kalau tetap pakai mudzakkar, pakai jamilun. Berarti apa? Himarul binti jamilun. Naam. Betul sih contohnya himarul binti jamilun. Tapi kayaknya kalau himar terlalu ini ya. Misalkan hal yang lainnya yang ada. Tapi labas, enggak apa-apa. Taib, Al-Akh Aslam, silakan. Bisa terhubung Al-Akh Aslam? Taib. Kita beralih Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Naam dat. Baitut talibati ba'idun. Baitut talibati ba'idun. Naam. Berikutnya latihan ketiga. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1 Al-Akh Ammar Abu Salman. Baitul Muhandisi Qoribun. Rumah insinyur itu dekat. Nah, Baitul Muhandisi Qoribun. Rumah insinyur itu dekat. Al-Akh Abu Saufa. Silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Mindilu Abbasin Jamilun. Sapu tangan Abbas itu bagus. Naam, mindilu Abbasin jamilun. Sapu tangan Abbas bagus. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Apa langsung kan? Naam, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Qalamut talibati maksurun. Qalamut talibati maksurun. Al-Akh Imam, silakan. Matbakhul ummi nadhifun. Matbakhul ummi nadhifun. Apa artinya? Dapur ibu bersih. Nah, dapur ibu bersih. Tadi nomor 3 sudah terjemahkan Al-Akh Abu Ahnaf. Belum, Ustaz. Fadal, afwan. Qalamut talibati maksurun. Pena pelajar perempuan itu patah. Naam. Nomor 6 Al-Akh Abu Amzar, ya. Yeah. Nomor 5 ya. Yeah. Fadal, nomor 5. Saya beralih ke Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Qamisu Muhammadin wasikhun. Gamis Muhammad kotor. Naam. Qamisu Muhammadin wasikhun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nama Ustaz. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Naam, babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Al-Akh Aslam, silakan. Naam, Ustaz. Dukkanu Khalidin syahirun. Toko Khalid terkenal. Naam, dukkanu Khalidin syahirun. Tokonya Khalid terkenal. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Nomor 8. Tiku Ammarin hazilun. Ayam jantannya Ammar kurus. Naam. Diku Ammarin hazilun. Ayam jantan Ammar apa hazilun? Kurus. Naam. Baik, berikutnya latihan kelima. Langsung saja latihan kelima menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Sapu tangan anak perempuan itu bersih. Mindilul baiti nadhif. Naam, mindilul binti nadhifun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Buku tulis Khalid lama. Daftaru Khalidin qadimun. Naam, buku tulis Khalid lama. Daftaru Khalidin qadimun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Rumah muadzin itu dekat. Baitul muadzini qaribun. Baitul muadzini qaribun. Naam, ahsant. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Pintu kulkas itu kotor. Babus salajati wasikhun. Naam, babus salajati wasikhun. Al-Akh Imam, silakan. Sekolah itu kuat. Madrasati qawiyun. Naam, jidarul madrasati qawiyun. Berikutnya Al-Akh Abu Amzar. Naam, Ustaz. Paman Zaid seorang pedagang. Ammul Zaidi Ammul Zaidin tajirun. Naam, Ammu Zaidin tajirun, dipanjangkan huruf ta-nya. Ammu Zaidin tajirun. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Baju ayah murah. Saubul abi. Awal, Ustaz, murah. Rohisun. Naam. Rohisun. Iya. Baju ayah murah. Saubul abi rohisun. Saubul abi rohisun. Naam. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Hashim luas. Pas lu Hashimin wasi'un. Naam, kelas Hashim luas. Faslu Hashimin wasi'un. Wasi'un. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-8. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ke-9 bi'idnillahi azza wa jal. Tayyib, kita cukupkan saja. Ilahuna Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakallahu khair.